Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَىٰ هُدَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ۚ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله بارك الله فيكم. إن شاء الله kita masuk pada hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram bab adabi qada'il hajah, bab adab-adab membuang atau buang hajat. Masuk pada hadis yang ke-90. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqul la'anain, takutlah kalian dari dua tempat yang bisa mengundang laknat. Alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yakni tempat yang apabila ada orang buang hajat di tempat yang mana tempat tersebut adalah tariqin nas, tempat lalu lalangnya manusia. Au fi dhillihim, atau tempat yang biasa menjadi naungan mereka atau mereka berteduh padanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang bawahnya wa zada Abu Dawud, dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah menambahkan an Mu'ad, hadis dari Mu'ad bin Jabal, menambahkan dengan lafaz wal mawarid, dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi manusia. Walafdhu, dan pada lafaz riwayat Al-Imam Abu Dawud disebutkan dalam hadis ittaqul mala'in at-talata. Ittaqul mala'in at-talata. Hati-hati kalian, takutlah kalian dari tempat, dan jadi dari tiga tempat yang bisa menyebabkan datangnya laknat. Al-dirahi fil mawari, yakni tempat yang digunakan untuk buang hajat, namun pada al-mawarid, tempat yang biasa dikunjungi orang. Wa qari'atit tariq, dan tempat di tengah jalan. Wadzilli, dan tempat berteduh. Dalam riwayat Abu Dawud ini barakallahu fikum disebutkan dalam hadis, hati-hatilah kalian dari tiga tempat yang bisa menyebabkan datangnya laknat. Al-dirazi fil mawarid, yakni ketika ada yang buang hajat di tempat orang yang biasa berkunjung padanya, jadi terganggu. Wa qari'atit thariq, di tengah jalan. Wa dhilli, dan tempat yang biasa dipakai untuk berteduh. Wa li Ahmad an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari Ibnu Abbas ada tambahan au naqaimain, atau di tempat air yang tergenang, maka bisa mendatangkan laknat. Wa fihi ma dhaif, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengomentari hadis Mu'ad bin Jabal dan Ibnu Abbas ini. Pada dua hadis tersebut dhaif, ada kelemahan. Wa akhraja Tabrani annahya an qada'il hajah tahtal asjar al-muhmirati, dan Al-Imam At-Tabrani mengeluarkan hadis tentang larangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah atau pohon yang biasa dimanfaatkan buahnya. Wa dhifatin nahril jari, dan larangan buang hajat di pinggir sungai yang mengalir. Min hadits Ibnu Umar bi sanadin dhaif, dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, namun pada sanadnya ada kelemahan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kita baca ini ada 4 hadis. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim sahih. Hadis Mu'adz bin Jabal dan Ibnu Abbas. Mu'adz bin Jabal riwayat Abu Dawud. Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad. Dan juga hadis Ibnu Umar riwayat At-Tabrani. 3 hadis yang terakhir selain hadis Imam Muslim sanadnya ada kelemahan. Namun disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah Bulughul Maram ini, dalam kitab Tahsilul Ilmam ada PDF-nya ya. Fakullu hadhihi al-mawadhi' la yutabawwalu wa la yutaghawwatu fiha min haythu wurudiha fil ahadith. Tempat-tempat yang disebutkan tadi ya, di tempat yang disebutkan tadi semuanya tidak boleh dipakai untuk buang air kecil dan buang air besar karena adanya hadis yang datang pelarangannya. Ammal mawdu'a atau ammal mawdi'anil awwalan, adapun 2 tempat yang disebutkan pertama tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim, at-tariqu wadzillu, buang hajat di tempat lalu lalangnya orang atau di tempat orang yang biasa berteduh padanya. Fadzar karahuma fi sahih Muslim. Maka barakallahu'alaikum, penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan keduanya ya, larangan buang hajat di jalan, tengah jalan, atau di tempat orang bernaung, disebutkan dalam Sahih Muslim. Wala kalama fi sihhati ma fihi, tidak ada pembicaraan tentang kesahihan hadis tersebut, tidak ada kritikan, berarti sahih. Berarti tinggal 3 hadis yang berikutnya. Wa amma riwayatu Ahmad wa riwayatu Abi Dawud wa riwayatu Tabrani fahadihi fiha dha'fun. Adapun hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tabrani, pada hadis tersebut ada kelemahan. Lakinnaha, akan tetapi pada 3 hadis tersebut tu'tadadu bi riwayat Muslim ya, terangkat derajatnya ya. Dengan riwayat Imam Muslim yang bisa jadi menjadi hasan liwayrihi, dikarenakan berpetukum ada penguat dari hadis yang lain. Oleh karena itu penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab ini, dan padanya ada rincian. Barakallahu. Baik. Malam ini barakallahu fikum kita membahas hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Pada hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim ini Nabi menyatakan ittaqul la'anain. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian dari dua tempat yang bisa menyebabkan datangnya laknat. Barakallahu. Allazi yatakhalla atau allazi yatakhalla fi tariqin nas, yakni tempat yang dipakai untuk buang hajat di tengah jalan, au fi zillihi, atau di tempat naungan orang biasa bernaung padanya. Barakallahu fiik. Terkait buang hajat di tengah jalan atau di jalan, hadis riwayat Imam Muslim ini disebutkan dalam hadis Abu Dawud dengan lafaz qari'atut thariq, apabila ada orang buang hajat di tengah jalan, yakni al-jadah allati qara'atha al-aqdam wa sammatha dhahibah wa raji'ah, yakni jalan besar atau jalan yang biasa dipakai lalu-lalang orang. Ketika ada orang buang hajat di tempat orang biasa lalu-lalang padanya, maka dia telah melakukan dosa. Barakallahu fikum. Dia telah melakukan dosa. Kenapa bisa dilaknat? Disebutkan di sini. Fa innal insan idza qada hajatahu fi tariqin nas aw fi dhillihi fa innahu yakunu musian ilaihi mutasabbiban li an yal'anahu. Apabila seseorang buang hajat di tengah jalan tempat lalu-lalangnya manusia atau di tempat mereka biasa berteduh padanya, maka dia telah berbuat jelek, berbuat salah, dan menyebabkan orang melaknatnya. Barakallahu. Oleh karena itu, apabila ada orang yang buang hajat di tengah jalan atau di tempat naungan mereka sehingga orang melaknatnya, maka itulah yang dimaksud hati-hati kalian dari dua tempat yang bisa menyebabkan laknat apabila kalian buang hajat di situ. Itu maksudnya yang berapa. Bimakna an-nas yal'anunahu idza kana yaqdi hajatahu fi hadainil makanain. Maknanya adalah bahwasanya manusia akan melaknat dia apabila dia buang hajat di dua tempat tersebut. Yang menjadi ilah sebab adalah membuat orang itu terganggu dengan adanya kotoran di tengah jalan. Kemudian terganggu dengan najisnya, dengan baunya. Maka bukan berarti barakatikum yang dilaknat itu karena buang hajat di situ saja. Kalau enggak buang hajat tidak apa-apa, misalkan ya ada kotoran, ya entah itu kotoran yang najis atau yang bau lah, dibuang di tengah jalan. Ketika ditegur, loh ini kan hadisnya kan orang buang hajat, ya? Saya kan nggak buang hajat, hanya buang saja di situ. Maka bukan seperti itu maknanya. Maknanya barakatikum masuk padanya orang yang memberikan gangguan di tengah jalan, menyebabkan manusia tersakiti dengannya, terganggu dengannya, maka bisa menyebabkan manusia melaknatnya. Sebagaimana disebutkan di sini barakatikum, terkadang akan terucap dari orang yang merasa terganggu, ya, dikarenakan ada kotoran atau najis yang sengaja, ya, mengganggu manusia di mana manusia itu biasa lalu lalang padanya, berteduh di dalamnya atau di bawahnya, mereka akan mengatakan Allahumma la'an man fa'ala hadza. Ya Allah, laknatlah orang yang melakukan ini. Ada bangkai tikus mati di rumahnya, dibuang di jalan raya aspal. Supaya nanti ketika terlindas, ya, ditabrak ban motor, ban mobil, ya kan, baunya berkurang, lama-lama hilang. Maka seperti ini bisa mendatangkan laknat. Tidak hanya buang hajat saja. Di musim kemarau, saat panas-panasnya, yang orang-orang itu terkadang ya menyejukkan halaman depannya dengan air keran, ya, supaya tidak berdebu, supaya lebih sejuk. Ternyata disiram dengan air got yang ada di depan rumahnya. Disiram jalannya dengan air got. Ya. Ada orang lewat merasa jijik, entah jalan kaki atau naik motor, itu najis air gotnya. Maka orang seperti ini jahil. Berarti ketahuan dia tidak mengerti mana yang najis. Ya, walaupun mungkin dianggap ah itu enteng, padahal najis. Seperti ini bisa mendatangkan laknat. Allahumma la'an man fa'ala hadza. Ya Allah, laknatlah orang yang melakukan ini. Bisa sampai seperti itu nanti. Barakallahu. Seperti buang ya paku, buang duri di tengah jalan, ya, maka seperti itu tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, selain di tengah jalan, tempat yang bisa mendatangkan laknat apabila ada orang yang buang hajat atau memberi gangguan, selain itu adalah ad-dhillu, tempat orang berteduh padanya. Di sini dikuatkan oleh hadis-hadis yang setelahnya yang dhaif, bisa berupa pohon yang berbuah, Dan di sini disebutkan bisa berupa jidar, tembok, bangunan, pos kamling, misalkan gubuk-gubukan di sawah. Maka barakakum yastalillu bihin nas min hararati asy-syams. Tempat yang dipakai oleh manusia untuk bernaung dari panasnya matahari atau dari lebatnya hujan misalkan. Wa yantafi'una bih, dia mengambil manfaat dengannya. Wa yajlisuna bih, atau terkadang duduk-duduk di tempat tadi. Maka kalau ada orang yang buang hajat di situ, maka bisa mendatangkan laknat dari orang yang merasa terganggu. Barakallahu. Maka di sini kata para ulama, barakallahu fikum, inna matalad dilli syamsi, inna matalad dilli asyamsu fisyita. Naungan dipermisalkan dengan matahari di musim kemarau. Idza kana hunaka makanun yatama yatashammatun nasu fihi fisyita fa innahu mithlu dhilli aidun la yajuz ayyatakhalla aw yatabawwa fihi ahad li annahu yahrumun nas min hadhihi marafiq. Ya, naungan orang yang biasa dipakai untuk berteduh itu dipermisalkan juga dengan matahari di musim kemarau. Bagaimana itu? Apabila ada tempat yang biasa dipakai oleh orang untuk menjemur badannya, memanaskan badannya, misalkan tempat A, ya, itu biasa dipakai oleh orang untuk berjemur di pagi hari, menghangatkan badannya. Walaupun tidak ada naungan karena memang tempatnya itu adalah dipakai untuk mendapatkan sinar, kalau ada orang buang hajat di situ atau buang kotoran, sampah dan lain-lain, maka masuk badannya, masuk dalam larangan hadis. Jadi disamakan seperti itu, barakallahu. Sehingga ya tidak boleh seseorang untuk buang hajat atau buang air kecil di situ sehingga menghalangi manusia dari tempat untuk bersandar atau istirahat di tempat tadi, barakallahu. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak hanya kotoran manusia, baik itu air besar maupun air kecil, namun masuk padanya segala sesuatu yang bisa menyakiti, mengganggu manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa mithlu hadza kullu ma yu'dhin nas, dan yang semisal dengan ini adalah sesuatu, segala sesuatu yang bisa menyakiti manusia, maka masuk dalam larangan hadis ini. Ka'ayyadu afihi syaukan, ada seperti ada orang yang meletakkan duri. Aw yadu afihi awsahon, atau meletakkan sesuatu yang kotor. Aw yadbaha, atau aw yadbahu fihi dabihatan, atau dia menyembelih hewan sembelihan di tengah jalan, namun wayat rukul farta waddam, tetapi dia meninggalkan kotoran dan darahnya di tengah jalan tersebut, tidak dibersihkan. Demikian pula dia memberikan kotoran dari hewan tadi di tempat orang yang biasa bernaung padanya, maka ini tidak boleh berkotoran. Tempat biasa untuk orang bernaung, tempat umum, ternyata dipakai untuk minum-minuman keras. Setelah minuman keras, setelah minum, ada yang tumpah, tidak dibersihkan. Bau. Ya. Ada orang lewat ingin berteduh, misalkan hujan, terganggu dengan baunya. Atau dia memiliki pendapat najisnya khamr. Karena para ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan najis secara mutlak, ada yang menyatakan tidak najis secara mutlak. Maka segala sesuatu yang menyakiti, mengganggu manusia, ditaruh di tempat yang mana manusia biasa lalu lalang atau manusia biasa berteduh di tempat itu, maka bisa mendatangkan laknat. Ya, barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam Islam, buang air besar atau buang air kecil itu diistilahkan dengan qadaul hajah, menunaikan hajat. Itu penyebutan tersebut min babil adab, dari sisi adab. Jadi tidak langsung disebutkan dengan kata-kata yang kasar. Ya, barakallahu. Oleh karena itu, qadaul hajah, menunaikan hajat, itu adalah kinayah, bahasa kiasan untuk orang buang air besar atau buang air kecil. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah syarah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Adapun syarah pada hadis yang berikutnya, ya, yang lemah hadisnya namun dikuatkan oleh hadis Imam Muslim tadi, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, maka insya Allah rinciannya akan kita sebutkan pada pertemuan akan datang, sekaligus barakatikum faedahnya. Ya, barakatikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadzalah. Kemudian menjawab pertanyaan yang pernah ditanyakan Abu Dzar kemarin, itu sebenarnya akan dibahas hadisnya pada pertemuan yang berikutnya, yakni hadis Salman Al-Farisi dan hadis Abu Ayyub Al-Ansari terkait hukum buang hajat menghadap kiblat. Para ulama di situ ada perselisihan para ulama. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Seluruh para ulama bersepakat, apabila buang hajat di tempat terbuka, lapangan, sungai misalkan terbuka, nggak ada bangunannya, ya di perahu, pojok perahu, tapi nggak ada tutupnya misalkan, tempat terbuka. Maka seluruh para ulama, seluruh madhab berpendapat tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Ini kesepakatan para ulama kalau di tempat terbuka. Kalau di tempat tertutup, inilah yang para ulama berselisih. Barakallahu. Di sini disebutkan dalam penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Kalau barakallahu di tempat tertutup, ada yang berpendapat menghadap kiblat atau membelakangi tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi pernah membelakangi kiblat ketika buang hajat di bangunan, di dalam bangunan, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat yang pertama ini menyatakan itu khusus untuk Nabi. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat madhab Malikiyah, Syafi'iyah, sama riwayat Imam Ahmad menyatakan boleh kalau di dalam bangunan. Namun semuanya sepakat lebih afdol tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Nah, lalu bagaimana pendapat yang rajih? Maka kita mengambil jalan yang terbaik. Kalau kita ya hendak buang hajat atau mau membuat kamar mandi untuk WC-nya itu, barakallahu'alaikum, maka ketika belum terlanjur, jangan menghadap kiblat. Karena walaupun dalam ruangan, yang afdal adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau ternyata sudah terlanjur, ya sudah. Kalau bisa diubah, diganti. Kalau tidak bisa, maka barakallahu'alaikum, fattaqullaha mastata'tum. Walaupun itu buang air kecil, sama saja, tidak boleh. Apa? Kalau dalam bangunan, afdolnya tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat. Itu diantara perselisihan para ulama. Jadi yang terbaik di luar bangunan maupun di dalam bangunan, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Itu yang terbaik. Baik, wallahu ta'ala bisawab, naktafi ila huna wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.